Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة صبح رحمني ورحمكم الله kita masih bersama dengan bab بِرُّ الْوَالِدِ Al-Musyrik, bab yang ke-13 tentang berbakti terhadap orang tua yang musyrik. Padanya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sebutkan 3 hadis dengan urutan hadis ke-24, hadis ke-25 dan hadis ke-26. Kita telah bahas hadis 24 dan ke-25. Dua hadis yang sudah kita selesaikan. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan hadis yang ketiga pada bab ini, bab birrul walid al-musyrik. Disebutkan dengan sanadnya حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول رأى عمر رضي الله تعالى عنه حلة سيرا تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاء الأكل وفود قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال رضي الله تعالى عنه كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أعتكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Hadith yang bersama kita adalah hadith yang sahih, sebagaimana dinyatakan pula oleh Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, menyatakan kedudukan hadith ini adalah sahih. Yang beliau sebutkan dalam sahih Abu Dawud, beliau memiliki karya dari sekian karyanya adalah Kutubus Sittah, yang mana beliau sebutkan pada masing-masingnya kesahihannya. Maka di sana ada sahih Abu Dawud, disebutkan pada kitab tersebut hadis yang ke-987. Maka dengannya kita meyakini dan mengetahui bahwa hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Disebutkan dengan riwayat dan sanadnya, sampailah kepada Abdullah ibn Dinar, beliau menceritakan suatu riwayat yang telah beliau dengar dari sahabat yang mulia. Bahkan beliau adalah majikannya. Sami'tu Ibnu Umar, bahwa aku telah mendengar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, beliau menyatakan, ra'a Umar, beliau menyaksikan, melihat ayahnya, yakni Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hullah, padanya membawa hullah. Nah, hullah adalah kain sutra, kain yang bercampur dengan sutra. Hullatun siyara, disebutkan dan diidhafahkan kepada siyara. Hullah adalah kain dan siyara adalah sesuatu kain yang bergaris, maka dikatakan siyara. Sehingga hullatun siyara adalah kain sutra yang bergaris. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyaksikan Umar membawa hullatun siyara. Tuba', di mana kain tersebut sedang dijual. Nah, faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha. Maka ketika beliau ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha, belilah ini ya Rasulullah, kain sutra ini, falbasha, yang dengannya engkau bisa memakainya. Atau dalam riwayat lain, fatajammal biha, engkau bisa berhias diri dengan kain tersebut. Umar radhiyallahu taala anhu menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kain tersebut. Yang kain itu tuba', kain itu dijual yaumal jum'ah, di hari Jum'ah. Wa idza ja'aka al-wufud, dan kau bisa pula untuk memakainya ketika datang kepadamu al-wufud, utusan yang datang dari berbagai wilayah. Engkau bisa menemui dengan berpakaian kain tersebut untuk menyambut mereka. Nah, melihat tawaran tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama yalbasu hadih la khalaqalah. Sungguh, yang memakai kain ini, la khalaqalah, maka dia tidak memiliki khalaqah, yakni tidak memiliki haddun, tidak memiliki bagian nanti baginya di yaumil qiyamah. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah kain sutra tersebut, fa'arsala ila Umar bihullatin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan salah satunya, dikirim kepada Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka Umar menyatakan, kaifa albasuha waqad qulta fiha ma qulta, bagaimana ya Rasulullah aku harus memakainya sementara engkau telah berkata tentang kain tersebut. Engkau telah menyatakan bahwa siapa yang memakainya la khalaqalah, tidak akan mendapatkan bagian nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana ya Rasulullah aku akan memakainya? Tidak akan mungkin aku melakukan hal itu ya Rasulullah. Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'tika litalbisaha. Sungguh aku tidak memberikannya kepadamu untuk engkau memakainya. Walakin tabi'aha au taksuha. Akan tetapi engkau bisa jual kain tersebut atau engkau berikan kepada yang lainnya. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengambil tindakan mengirimkan kain tersebut ila akhin lahu min ahli Makkah, kepada saudaranya di Makkah, qabla an yuslim, sebelum saudaranya itu masuk ke dalam Islam. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i bahwa kata akhin lahu, saudaranya di situ, adalah min ummih, dari sisi ibunya, yang bernama Utsman bin Hakim. Disebutkan keterangan lebih lanjut bahwa saudaranya itu adalah dari jalur ibunya yang bernama Utsman bin Hakim. Yang mana Utsman bin Hakim adalah saudara Zaid bin Khattab. Saudara seibu dengan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memungkinkan juga bahwa saudaranya itu satu saudara dari satu persusuan. Demikian disebutkan keterangan tentang akhin lahu. Beliau bawa atau beliau kirim kain itu kepada saudaranya. Berdasarkan dari riwayat ini menunjukkan bagi kita beberapa perkara. Adanya beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, diperbolehkannya untuk melakukan transaksi jual beli di sekitar pintu masjid. Disebutkan pada hadis yang telah kita dengarkan tadi bahwa Umar radhiyallahu taala anhu, beliau membawa hullatun siyara, tuba'u, yang dijual. Disebutkan riwayat yang sahih bahwa dijualnya itu pada waktu salat Jum'ah. Kejadiannya pada waktu salat Jum'ah, inda babil masjid, di sisi pintunya masjid. Maka dari situ kemudian diambil suatu faedah, diperbolehkannya melakukan suatu transaksi di sekitar pintu masjid melalui hadis tersebut. Kemudian faedah yang kedua, diharamkannya sutra bagi kaum laki-laki. Mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Umar menyarankan kepada beliau, falbisha, engkau bisa pakai kain ini ya Rasulullah di waktu hari Jum'ah, hari Id bagi kaum muslimin setiap pekannya, hari yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dengannya engkau bisa memuliakannya salah satunya dengan berpakaian dengan bahan yang bagus. Demikian Umar memberikan masukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ja'akal wufud, dan juga ketika menghadapi utusan-utusan yang datang. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama yalbasu hadih man la khalaqalah. Bahwa yang memakainya ini, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Pakaian sutra nanti akan dipakai oleh ahlul jannah. Naam. Oleh karenanya, selama di dunia, kaum laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlarang untuk memakainya. Sebagaimana riwayat pula menyebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabah yang ada di tangannya sutra dan juga perhiasan emas, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dua benda ini terlarang bagi umatku, kaum laki-laki umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, hilun li inatiha, sementara kedua benda ini adalah halal untuk kaum wanitanya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan adanya pembagian bagi kaum laki-laki dan kaum wanita dalam beberapa sisi, di antaranya ada suatu bahan, ada suatu benda yang dihalalkan bagi kaum wanitanya sementara dilarang bagi kaum laki-lakinya. Di antaranya adalah sutra dan juga emas. Nah, terlarang ini bagi kaum laki-laki. Dari sekian riwayat, termasuk riwayat yang bersama kita, beliau menyatakan, man la khalaqalah, siapa yang memakainya nanti di dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Faedah yang ketiga, atau menyempurnakan faedah yang kedua, bahwa sutra diharamkan bagi kaum laki-laki dan dihalalkan, dibolehkan bagi kaum wanita. dibolehkan juga untuk menghadiahkan kepada seseorang dan menjualnya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Umar, "Bagaimana ya Rasulullah ketika kain itu engkau berikan kepadaku, maka bagaimana aku akan memakainya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walakin tabi'aha atau taksuha." Akan tetapi engkau bisa menjualnya ataupun kau bisa berikan kepada yang lainnya. Faedah yang ketiga, dibolehkan untuk menghadiahkan sutra, pakaian sutra kepada laki-laki. Nah, berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Umar, akan tetapi belum tentu untuk memakainya. Nah, dihadiahkan kepada yang lain bukan berarti kemudian dia memakainya, akan tetapi dia ada solusi lain, dia bisa menjualnya atau memberikan kepada yang lainnya lagi. Nah, yang keempat, dibolehkannya memberikan hadiah kepada orang musyrik. Nah, di mana ditunjukkan pada akhir hadis menyebutkan fa arsala biha Umar. Umar mengirimkan kain tersebut ila akhin lahu kepada saudaranya min ahli Makkah yang termasuk penduduk Makkah qabla an yuslim, sebelum saudaranya tadi masuk ke dalam Islam. Menunjukkan perbuatan Umar di sini memberikan hadiah kepada yang musyrik. Yang dari sini kita mengetahui mengapa hadis ini disertakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab birrul walid al musyrik, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Termasuk di sini kepada saudaranya. Saudaranya yang dalam keadaan musyrik. Maka disikapi kebaikan di antaranya dalam bentuk memberikan hadiah kepadanya. Sebagaimana perbuatan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kelima, dianjurkan mengenakan pakaian terbaik ketika mendatangi sholat Jum'ah. Nah, termasuk pula ketika mendatangi sholat Id. Nah, oleh karenanya Umar menawarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kejadian itu pada hari Jum'ah karena tahu bagaimana mulianya hari tersebut untuk dipakai pakaian yang terbaik. Walaupun Umar belum mengetahui bahwa ternyata pakaian atau bahan sutra tadi terlarang bagi kaum laki-laki. Tapi beliau mengetahui radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan hari tersebut sehingga menyarankan dengan maksud yang baik tanpa mengetahui bahwa ternyata bahan dari pakaian tersebut adalah sesuatu yang terlarang. Nah, maka sunnah untuk memakai pakaian yang terbaik di hari tersebut, hari yang mulia, termasuk juga ketika menyambut para utusan, nah, atau dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk pula ketika menyambut kedatangan tamu dan sebagainya. Maka tampaklah dari hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah. Dari sisi lain, ketika ada sesuatu perkara tadi yang tidak sesuai, maka beliau segera mengingatkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faedah yang keenam juga kaitannya dengan bab diperbolehkannya menyambung hubungan kekeluargaan. Dibolehkannya juga untuk bersikap baik kepada kerabat yang kafir. Di antara sikap itu adalah memberikan hadiah. Nah. Demikian beberapa faedah yang kita bisa dapatkan melalui hadis ini. Berikutnya, kita ingin menelusuri perawi-perawi yang ada di dalam riwayat tersebut. Haddatsana Musa. Disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa telah menceritakan kepada kami Musa. Nama lengkap beliau Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki. Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki Al-Hafiz. Beliau gelarnya adalah Al-Hafiz. Gelar-gelar ini adalah tertentu. Nah, sebagaimana kita telah mengetahui Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memiliki gelar Al-Hafiz. Nah, demikian pula Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, maka salah satunya pula adalah Muhammad ibnu Ismail At-Tabuzaki. Kedudukan beliau adalah thiqah. Thiqah ma'mun. Ma'mun artinya aman. Thiqah yakni terpercaya. Kokoh riwayatnya. Maka sudah mendapatkan dua gelar di sini, thiqah dan juga ma'mun. Terkadang di antara para muhadditsin memiliki gelar thiqah saja. Maka di sini selain thiqah beliau juga ma'mun. Itulah Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki. Kata beliau, haddatsana Abdul Aziz ibni Muslim. Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz ibni Muslim. Kedudukan beliau adalah thiqah. Abdul Aziz ibni Muslim thiqah. Salih minal abidin. Seorang hamba yang saleh antara hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Abdul Aziz ibni Muslim. Beliau wafat pada bulan Dzulhijjah pada tahun 167 Hijriah rahimahullahu taala. Abdul Aziz ibn Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar, Maula ibn Umar. Maula artinya yang melayani. Nah, terhadap ibn Umar. Putra dari Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Abdullah ibn Dinar. Sehingga pada riwayat ini menyambung. Nah, Abdullah ibn Dinar meriwayatkan dari orang yang dilayaninya, yakni ibn Umar. Nah, kedudukan Abdullah adalah thiqah. Mustaqimul hadith. Mustaqim artinya lurus. Mustaqimul hadith, lurus hadithnya. Nah, maka ini gelar penyebutan yang lain. Selain ma'mun, juga mustaqimul hadith. Beliau mendapatkan gelar thiqah dan juga mustaqimul hadith. Riwayat-riwayat hadithnya mustaqim, lurus, aman. Tidak diragukan lagi. Abdullah ibn Dinar. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriyah rahimahullah. Kita lanjutkan satu riwayat lagi, melangkah pada bab yang ke-14, bab لا يسب والديه. Tidak diperkenankan untuk mencela atau menghina kedua orang tuanya. Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'ad bin Ibrahim an Humayd ibn Abdul Rahman an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir an yashtuma ar-rajul أن يشتم الرجل والديه وقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. Hadits yang dibawakan riwayatnya oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya. Minal kaba'ir. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Al-kaba'ir jamak dari kata al-kabirah. Maka di sana menunjukkan adanya pembagian dosa. Ada dosa al-kabair, maka tentunya di sana ada yang menjadi lawannya, yakni as-saghair. Sebagaimana kesyirikan juga ada syirkul akbar dan juga syirkul asghar. Maka dosa di situ padanya pembagian. Al-kabair, dosa-dosa besar. As-saghair adalah dosa-dosa kecil. Yang masing-masingnya ada konsekuensinya. Nah, maka kata Nabi SAW di antara sekian banyak dosa-dosa besar adalah an yashtumar rajulu walidayh. Adalah seseorang mencerca, menghina kedua orang tuanya. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yashtum, bagaimana mungkin ada seorang anak yang berani atau tega mencaci, mencerca, menghina kedua orang tuanya sendiri? Suatu hal yang mengherankan, suatu hal yang aneh. Nah, ketika seorang anak kemudian melecehkan kedua orang tuanya sendiri. Demikian para sahabat bertanya, tidak akan mungkin itu terjadi ya Rasulullah, kalau memang anak itu adalah anak yang baik. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna yashtum, mencela terhadap kedua orang tuanya, yashtumur rajulu wa yashtumu abahu wa ummah. Dia mencerca seseorang, kemudian orang itu mencerca ayah dan ibunya. Dia mencerca orang lain karena jengkelnya orang itu, sehingga orang tadi balik menyerang, balik mencerca. Yang menjadi imbasnya orang tua dia dicaci maki, dicerca, karena dia merasa disakiti, kemudian dia balik melakukan reaksi, memberikan balasan, dan dia tidak terima, sehingga orang tuanya diikutsertakan menjadi korbannya. Demikianlah perbuatan tersebut tergolong bahwa dia dengan itu, sang anak telah mencerca orang tuanya sendiri, walaupun melalui orang lain. Walaupun dia tidak secara langsung untuk mencerca kedua orang tuanya sendiri. Nah, maka dari sini menunjukkan beberapa kandungan hadis atau faedah haramnya untuk mencerca kedua orang tua. Dan itu sekali lagi termasuk dari al-kabair, dosa-dosa yang besar. Nah, yang mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan, maka dia seperti pelaku perbuatan tersebut. Nah, karena dia memulai untuk menjadi sebab, sehingga terpanggil orang yang disakiti atau orang yang diganggu tadi, maka dia layaknya seperti pelakunya sendiri. Kalau sampai orang lain tadi tersulut dengan sebab ucapannya ataupun tindakannya disakiti, sehingga dia balas memukul atau dia sampai kemudian membalas dengan caci makian atau bahkan sampai menikam, nah sampai tertumpahnya darah, nah baik kepada dirinya yang menyulutnya ataupun berimbas kepada yang lainnya, fitnah, mengadu domba dan sebagainya, maka dia orang pertama ini tadi sebagai penyulutnya seperti layaknya sebagai pelakunya. Nah, walaupun dia tidak bermaksud, nah, tetapi dengan ucapannya tadi menjadi fitnah, menjadi sebab kerusakan, menjadi sebab adanya pertikaian, permusuhan di antara saudaranya. Maka hadis ini termasuk aslun fi saddid dzara'i', merupakan hukum dasar di dalam saddud dzara'i', mencegah dari akibat negatif. Maka salah satunya melalui hadis ini. Termasuk dari al-kabair adalah seseorang mencela terhadap kedua orang tuanya, maka ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena dia mencaci atau mencerca terhadap saudaranya, maka saudaranya pun merasa jengkel dan akhirnya mencaci maki orang tua dari orang tersebut. Dari hadis ini tampak larangan untuk mencaci kedua orang tua. Sedangkan masing-masing perawi yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah Muhammad ibn Katsir. Muhammad ibn Katsir telah kita sebutkan pembahasannya. Maka silakan untuk dimurajaah, dibuka kembali siapa Muhammad ibn Katsir. Muhammad ibn Katsir menyatakan akhbarana Sufyan. Telah memberitakan kepada kami Sufyan. Sufyan ibn Uyainah. Nah, dan juga telah kita ketahui siapa beliau. Haddatsani Sa'ad bin Ibrahim. Telah menceritakan kepadaku Sa'ad bin Ibrahim. Nama lengkap beliau Sa'ad bin Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Naam. Sa'ad bin Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, kunyahnya Abu Ishaq Az-Zuhri, qadhi Al-Madinah. Beliau di saat itu memiliki kedudukan sebagai qadhi, jaksa di Madinah. Naam. Status beliau adalah thiqah, kathirul hadith, banyak hadithnya. Maka mungkin suatu saat nanti akan ketemu lagi dengan Sa'ad bin Ibrahim, menunjukkan bahwa memang beliau memiliki sekian banyak riwayat dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau wafat pada tahun 125 Hijriah dengan usia 72 tahun. Beliau wafat pada tahun 125 Hijriah dengan usia 72 tahun. Kemudian Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman Humaid bin Abdurrahman, nama lengkap beliau Ibnu Auf. Humaid bin Abdurrahman Ibnu Auf Abu Ibrahim Az-Zuhri. Abu Ibrahim Az-Zuhri. Kedudukan atau status beliau juga thiqah. Dan juga kathirul hadith. Hadithnya juga banyak. Beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Dengan usia 73 tahun. Nampaknya ini adalah bersaudara. Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman ibn Auf. Jadi Humaidnya bersaudara dengan Ibrahim. Yang keduanya adalah anak dari Abdurrahman, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Humaid bin Abdurrahman kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian sanad yang ada, masing-masingnya secara singkat juga sudah kita ketahui. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Dua hadis yang ke-26 dan ke-27. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita. Untuk kita bisa beramal sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.